Aku gak butuh hartamu, yang ku butuh hanya cintamu, setulus cintaku padamu. Aku gak mau warisanmu, aku gak mau kekayaanmu, yang ku mau rasa sayangmu, sesayang aku padamu. Hidup sederhana, gak punya apa-apa tapi banyak cinta. Hidup bermewah-mewah, punya segalanya tapi sengsara, yeah. Seperti para koruptor, seperti para koruptor, yeah. Aku gak perlu make upmu, aku gak perlu bajumu, yang ku perlu isi dadamu, sepenuh kasihku padamu. Aku gak penting warna lipstikmu, aku gak penting perhiasanmu, yang penting jujur hatimu, sejujurnya aku falling in love padamu. Hidup sederhana, para kau.